Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada majelis yang lalu telah kita jelaskan bahwa akad perdagangan yang dianjurkan di dalam syariat itu hendaknya mengumpulkan empat perkara. Perhatikan empat perkara. Yang pertama, sahnya akad jual beli yang kita lakukan. Kemudian usaha atau jual beli yang kita lakukan. Yang kedua, harus di dalamnya ada keadilan. Kemudian yang ketiga, harus ada al-ihsan, perbuatan baik. Kemudian yang keempat, di dalamnya harus ada asy-syafaqatu 'alad-din, sikap sayang terhadap agama. Kali ini kita akan jelaskan perkara yang kedua setelah sahnya jual beli atau akad yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan. Sekarang kita akan jelaskan tentang al-'adlu, keadilan. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, faslun fil adli wajtina bidzulmi fil muamalah. Pasal kedua tentang keadilan dan menjauhi kedzaliman dalam muamalah. Jadi di dalam bermuamalah, di dalam berusaha, berbisnis, ada satu hal yang sangat perlu kita perhatikan ketika kita bermuamalah, yaitu sikap adil. Lawannya adalah kedzaliman. Jadi seorang muslim dituntut untuk adil. Kemudian dilarang untuk melakukan kedzaliman dalam muamalahnya. Baik. Ini kalau seseorang ingin mendapatkan usaha yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia perhatikan hal-hal yang seperti ini. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, al-amru tsani, perkara yang kedua, wa huwal adlu, yaitu sikap adil, wajtina budzulmi fil muamalati, dan menjauhi kedzaliman dalam bermuamalah. Wa na'ni bidzulmi ma yatadarraru bihi al-ghairu. Dan yang kami maksudkan dengan kedzaliman di sini adalah sesuatu yang termudharati dengannya orang lain. Kalau orang lain termudharati, dirugikan karena sesuatu dan lain hal, maka sesuatu itu dilarang, ya. Inilah kedzaliman. Wa huwa yanqasimu ila ma ya'ummu dararuhu wa ma yakhussu. Hal yang seperti ini, yakni kedzaliman, terbagi menjadi dua. Pertama, sesuatu yang merata madaratnya, merata kerugiannya. Kemudian, wa ma yakhussu, dan yang khusus, terbatas kerugiannya. Mungkin hanya mengenai satu orang atau dua orang, ya, tidak mengenai banyak orang. Baik. Al-awalu yang pertama, yakni kedzaliman yang terjadi dalam muamalah dan madaratnya mencakup banyak orang, bahkan kadang ya dalam satu negara mendapatkan apanya dampak dan efek dari kerugian tersebut, ya, akibat adanya kedzaliman yang dilakukan oleh sebagian pihak. Al-awalu al-ihtikaru, yang pertama adalah ihtikar. Al-ihtikar, al-ihtikar artinya seorang menimbun barang, menahan barang di saat manusia membutuhkan barang tersebut. Ya, nanti akan dijelaskan oleh penulis insyaallah ta'ala. Kata beliau, wa huwa manhiun anhu lima fihi min ghala'is si'ri wa tadyikil aqwati 'alan nasi. Yang demikian itu adalah perkara yang terlarang darinya karena sesuatu yang terdapat padanya berupa melonjaknya harga dan juga sempitnya bahan makanan bagi manusia. Makanya dilarang di dalam agama kita mengadakan apanya ihtikar, mengadakan apanya penimbunan barang, ya, menahan barang-barang khusus, misalnya ya beras misalnya, dia tahan harganya sampai manusia sudah sempit kehidupannya, tidak ada lagi beras yang tersebar di masyarakat kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit, ya, nanti manusia berteriak semua baru dia keluarkan barangnya, itu pun dia jual dengan harga yang sangat mencekik manusia. Ini sering terjadi, ya, hal-hal yang seperti ini, dan ini dianggap biasa oleh sebagian orang padahal ini adalah bentuk kedzaliman. Ini seringkali kita rasakan, ya, seperti ketika apanya ada isu kenaikan bahan bakar, sebagian pihak bermain, ya, menyembunyikan misalnya bensin, gas, ya, atau bahan bakar yang lainnya ketika misalnya musim panas dan apanya panen gagal, beras susah sekali didapatkan kecuali dengan harga-harga yang mahal, ya, karena ada sebagian pihak bermain di belakang. Dia ambil, dia beli sebanyak-banyaknya, kemudian dia simpan di gudangnya, nanti dia keluarkan ketika manusia mau tidak mau harus membeli beras dengan harga yang telah dia tentukan. Ya. Ini tidak boleh di dalam agama, ya, karena di dalamnya ada kedzaliman, menyiksa panitia kaum muslimin manusia. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, wasifatuhu ayastakthira min ibtiail ghallati fil ala'i. Katanya gambarannya seperti ini. Seseorang misalnya memperbanyak dari membeli hasil-hasil bumi, fil ghala'i ketika harga sedang naik, wa yatarabbasu biha ziyadatal as'ari, dan dia si pelaku ini menanti-nanti dengan, ya, barangnya tersebut kenaikan harga-harga. Artinya dia simpan, nanti dia keluarkan barangnya ketika manusia sudah sangat butuh dan harus membeli dengan harga yang dia tetapkan. Semaunya dia angkat harga nantinya. Ya. Fa amma idza dakhalat lahu ghallatun min dhai'atihi wa habasaha. Adapun apabila dia masuk, ya, padanya hasil bumi dari pekerjaannya, dari ladangnya misalnya, dan dia menyimpannya, falaisa muhtakiran, Maka ini bukan termasuk menimbun barang. Misalnya kita petani, kita punya sawah misalnya berhektar-hektar. Ya, kita punya sawah berhektar-hektar. Artinya kita ini tuan tanah mungkin ya. Atau mungkin kita punya banyak harta, kemudian kita apa namanya ya, menyewa sebuah tempat untuk ditanami, kemudian hasil buminya diambil ya, kemudian kita kumpulkan di gudang kita sendiri ya, bukan karena apanya kita sengaja untuk menimbunnya, tidak, cuma sekedar kita simpan, selanjutnya kita jemur, kita kemas ya, tiba-tiba misalnya harga naik, bukan karena pengaruh dari kita. Maka ini bukan muhtakir ya, bukan orang yang menimbun barang dan perbuatannya tidak terlarang. Ya, namun tentunya ketika dia mendengarkan ada isu bahwasanya harga barang yang dia punyai, yang dia simpan di gudangnya, sangat banyak orang yang mencarinya, maka hendaknya dia segera mengeluarkan barangnya untuk ya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini untuk membantu manusia. Ah, bukan malah justru dia simpan terus juga ya. Sampai kemudian dia tunggu-tunggu apanya naiknya harga barang. Sampai kemudian manusia kekurangan disebabkan karena kurangnya pasokan makanan, pasokan barang misalnya. Ah, ini juga masuk dalam perkara menimbun barang. Baik. Wa kadzalika idza kana syira'u fi halil ittisai warufasi warruksi ala sifatin la yabiku ala nasi. Demikian pula apabila pembelian dalam kondisi lapang dan murah, artinya banyak barang-barang dengan bentuk yang tidak membuat manusia apanya sempit ya, tidak memberikan kesempitan bagi manusia. Misalnya saya berikan contoh ya, musim pisang atau musim durian, banjir durian di pasar, kemudian dia pergi beli barang apanya banyak-banyak, kemudian dia jual di tokonya, di usaha-usahanya, dia sebarkan di mal-mal di mana ya, kemudian tiba-tiba naik barang, bukan karena pengaruh dari dia menimbun barang, tidak, tapi karena memang ya banyak sekali orang yang mencari durian, ternyata dia punya banyak bahan stok durian yang banyak misalnya ya, kemudian dia keluarkan, tiba-tiba harga naik, ini bukan termasuk ihtikar, bukan termasuk menimbun barang yang terlarang ya. Baik. Wa fil jumlati tukrahu tijaratu fil quti li'annahu qiwamul adamiyyi. Ya, secara global dimakruhkan, kata penulis, ia melakukan perniagaan dalam bahan pokok manusia karena bahan pokok itu adalah penopang kehidupan anak cucu Adam. Artinya begini, penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa di saat-saat manusia membutuhkan barang ya, kemudian dia timbun barangnya, lalu dia simpannya dalam waktu yang dia punya perhitungkan akan naik harga barang di situ, kemudian dia keluarkan, dia perdagangkan, maka ini perkara yang dibenci di dalam agama. Ya, karena kenapa ini mengganggu ya stabilitas dan hajat apanya manusia. Apalagi bahan pokok misalnya seperti apanya ya, seperti misalnya bahan bakar ya, beras, kemudian apa namanya, kalau di suatu tempat misalnya air ya, air susah misalnya, yang ada hanya galon ya, orang berjualan galon misalnya ya, atau barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dari bahan-bahan sembako yang dibutuhkan oleh manusia. Ini tidak boleh kita timbun. Tidak boleh kita simpan, kemudian kita perdagangkan, di waktu di mana manusia sudah sangat mengalami apanya kesempitan hidup. Ya. Baik. Kemudian di sini ada satu faedah yang perlu saya nukilkan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah taala. Beliau ditanya tentang hukum orang yang menimbun barang. Orang yang menahan barang sebanyak-banyaknya. Beliau berikan jawaban di sini, la syakka anna ladzi yudayyiqul muslimina fi ma yahtajuna ilaihi minas sila'i daruriyati wa yashtariha kullaha minas suqi wa yattaru an-nasu ila ayyashtaruha minhu bi tsamanin murtafi' yatahakkamu fihim. Kata beliau, tidak lagi diragukan bahwa orang yang mempersempit kaum muslimin dalam perkara yang mereka butuhkan dari barang-barang primer, ya, barang-barang yang sangat mereka butuhkan, dia pun membeli barang-barang tersebut semuanya dari pasar. Akhirnya manusia terpaksa untuk membeli barang-barang itu darinya dengan harga yang sangat mahal. Dia pun mempermainkan ya harga di tengah mereka. La syakka anna hadza la yajuz. Kata Syekh, tidak diragukan lagi bahwa perkara yang seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh apanya perbuatan yang seperti ini. Ini namanya ihtikar. Menimbun barang, menahan barang. Saya tidak tahu istilah ekonominya apa ya. Ya, kayaknya ada istilahnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab ihtikar itu artinya menahan barang. Ya, hasul badai', menahan barangnya sampai waktu yang tertentu supaya manusia sempit ya. Pada saat mereka sudah sempit baru dikeluarkan barangnya dengan harga tinggi. Baik. Kemudian kata Syekh, wa huwa ihtikarun manhiyun anhu. Ini merupakan penimbunan barang yang terlarang darinya. Wa yajibul akhdhu ala yadihi wa man'ihi wa man'uhu min dhalik. Dan wajib untuk menangkap tangan orang ini, artinya menahannya, ya, dan mencegahnya dari perbuatan tersebut. Idza kana al-amru kama dzakara as-sa'ilu annahu laisa hunaka fi as-suqi ghaira hadhi as-sil'ah allati yahtaju ilaihi an-nas. Ini pun apabila perkaranya seperti yang disebutkan oleh penanya bahwa tidak ada di sana ya di pasar selain barang-barang tersebut yang dibutuhkan oleh manusia. Wa huwa yashtariha wa yahdhuruha indahu liyahtakima fiha. Dia pun ya membeli barang-barang itu semua dan dia pun ya menghadirkan mendatangkan barang-barang itu di sisinya supaya dia bisa mempermainkan harga barang-barang itu. Nah, ini yang tidak boleh. Fahada amrun la yajuzu. Ini adalah perkara yang tidak boleh. Wa yajibu ala wulatil umuri man'uhu min dhalik. Dan wajib bagi pemerintah untuk mencegah orang ini dari perbuatan tersebut. Baik. Kemudian saya di sini kecualikan, amma idza kanat hadhihi silau minal kamaliyat wa an-nasu laysu fi hajatin ilaiha. Adapun apabila barang-barang ini hanyalah merupakan barang-barang sekunder, ya bukan bahan-bahan primer ya, yang pokok begitu ya. Dia hanya pelengkap dalam kehidupan manusia, sedangkan manusia tidak punya hajat terhadap barang-barang tersebut. Au kana hunaka sukun akhar wasilaun ukhra, ataukah di sana ada pasar yang lain dan harga yang lain. Wan nasu yajiduna ghairaha fi makanin akhar. Sementara itu manusia mendapati ya selain barang-barang itu di tempat yang lain. Min ghairi masaqqatin alaihim, tanpa ada kesusahan bagi mereka. Fa inna hadza la yahrumu, maka hal yang seperti ini tidak haram. Lakin la yanbaghi lil muslim ayyudayyiqun nasa, akan tetapi ya sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mempersempit manusia. Artinya tetap dia perhatikan ya. Ya. Jadi misalnya kita berjual beli misalnya bahan-bahan yang tidak terlalu pokok di masyarakat. Misalnya kita jual beli apanya pakan ternak, ya. Ya. Kemudian kita beli sebanyak-banyaknya untuk kita pasarkan di suatu tempat, di pasar yang lain, ya. Manusia yang ada di tempat di mana kita apanya tinggal, ya. Di mana kita membeli barang itu, ketika kita membeli sebanyak apapun, mereka tidak mendapatkan kesusahan, ya, ketika kita melakukan hal tersebut. Ya, mudah mereka dapatkan. Misalnya ada orang beli durian, seperti tadi, beli durian di suatu tempat, tempat itu banjir durian, orang bahkan kadang ya tidak butuh kepada durian, kadang dibuang-buang saja. Ya, kalau orang beli berterek-terek saja, mereka tidak khawatir. Ya, karena masing-masing orang misalnya punya kebun durian. Ya, tetangganya misalnya dia jual berterek-terek duriannya, tidak masalah bagi dia. Ya, durian kan juga bukan makanan pokok ya, dia hanya pelengkap, dia sekunder saja. Orang kalau tidak makan durian juga tidak susah. Nah, ini kalau ada orang yang melakukan bisnis, dia beli sebanyak-banyaknya, kemudian dia jual di tempat yang lain, ya, maka insyaallah taala itu tidak mengapa. Baik. Nah, ini penjelasan dan faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi apanya kesimpulannya bahwa ihtikar itu adalah perkara yang tidak boleh. Baik. Kemudian al-qismu tsani jenis yang kedua. Kedzaliman jenis yang kedua. Ma yakhussu dararuhu. Kedzaliman yang madaratnya kerugiannya khusus. Artinya terbatas. Hanya mungkin mengenai satu dua orang ya, atau mungkin ya 10 orang ya. Nahu ayyusniya ala silati bima laysa fiha. Misalnya seseorang memberikan pujian bagi barang dagangannya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Ya. Madaratnya siapa yang kena? Antara dia dengan pembeli saja. Dia misalnya jual baju. Jual baju dengan merek ya terkenal made in Italy misalnya. Atau made in Amerika, Prancis. Ya, negara-negara yang terkenal ya. Jepang ya. Buatan Jerman misalnya. Dia tulis di situ made in Italy misalnya. Ya. Padahal dia made in Surabaya. Kan banyak begitu ya. Apalagi merek-merek yang terkenal banyak dipalsukan. Seperti saya dapat kabar katanya seperti merek Adidas ya. Itu banyak orang yang palsukan, Puma ya, baju-baju yang banyak tersebar di masyarakat. Jam-jam tangan ya seperti G-Shock ya. Itu banyak orang yang palsukan. Sampai kadang harganya tidak masuk akal. Harga aslinya jutaan ya. Nah, ini hanya 200-300 ribu. Kadang kan begitu ya. Ya. Nah, ini ada orang yang menjual misalnya, dia menjual pakaian. Dia jual kepada orang yang datang kepada dia, mungkin yang datang dalam satu hari 5 orang, 10 orang. Ya. Maka madaratnya hanya orang itu saja yang terkena, tidak mengenai seluruh masyarakat yang ada di suatu apanya negeri. Beda halnya tadi dengan ihtikar. Penimbunan barang. Orang menimbun barang bukan hanya satu Makassar yang susah, bahkan kadang sampai ke daerah-daerah ya, sampai ke Palopo, Sorako ya, kadang begitu. Tapi kalau orang hanya menipu, ya kepada satu orang, dua orang ketika dia berjual beli, dia jual baju made in Surabaya dengan merek made in Itali, yang dirugikan hanya orang tertentu saja, ya orang yang terbatas, ya. Baik. Au yaktumu ba'dha uyubiha fayadurru bidzalikal mustariya. Ataukah dia menutupi sebagian aib-aib barang dagangannya lalu si pembeli pun termudharati dengannya, artinya dirugikan dengan sebab, ya, dengan sebab dia menutupi aibnya. Misalnya ada sebagian orang menjual mobil, dia tidak jelaskan bahwasanya ada kerusakan sedikit pada radiatornya atau apanya lah ya, atau pada bagian mesinnya, dia tidak menjelaskan karena nanti khawatir harganya turun. Ya. Siapa yang dirugikan di sini? Yang dirugikan hanya satu pembeli. Ya. Yang dirugikan hanya satu pembeli. Baik. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghasyana laisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dia termasuk dari golongan kami. Maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ini dalam riwayat Muslim ya, dalam sahihnya. Maka ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, bahwasanya seorang muslim ketika dia berjual beli, bermuamalah, jangan sekali-kali dia mendzalimi orang. Satu di antara bentuk kedzaliman itu adalah al-ghisy. Adalah padanya melakukan penipuan. Dia katakan merek Surabaya padahal ya merek apa merek Italia dia katakan ya, tapi ternyata merek Surabaya. Ini ghisy. Demikian pula orang yang menyembunyikan aib pada barang dagangannya. Ya. Dia katakan bahwasanya dagangannya ini mulus. Tidak ada cacatnya karena dia ingin barangnya tetap dengan harga yang mahal. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Man ghasyana falaysa minna," barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pasar, sebuah pasar di kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam korma, ya. Kemudian dia naikkan ke atas, lalu diingatkan oleh para sahabat yang berdagang di kota Madinah, bahwasanya ya seorang muslim ketika berdagang ya tidak boleh dia menampakkan yang bagus di atas, yang di bawah jelek ya. Lalu Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk di antara kami. Ini ya, ada fakta yang seperti ini. Banyak orang jual lansat. Ya, lansatnya di atas mulus, di bawahnya ya sudah ya belang-belang ya. Ya, yang di atas manis, yang di bawah kecut. Ya. Ini semua adalah penipuan ya. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa'lam annal ghisya haramun fil buyu'i. Ketahuilah bahwa barang siapa yang ketahuilah bahwa penipuan itu adalah perkara yang haram di dalam perdagangan. Tidak boleh kita menipu ya. Apakah zatnya kita tipu ya, ataukah apanya keadaan dari barang itu kita sembunyikan ya. Ataukah kita berdusta dalam sisi harganya? Misalnya ada sebagian orang, kalau dia berdagang, baku tawar begitu ya. Akhirnya untuk mempertahankan harganya, dia katakan bahwa barang ini saya beli 1 juta pak. Tidak kurang dari itu. Makanya saya jual 1.500.000. Ya. Modalnya ini 1 juta. Ya, padahal dia beli hanya 500 di tempat yang lain. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh hal yang seperti ini ya. Ini akan mencabut keberkahan perdagangan seorang muslim. Baik. Wa fi sinaati, demikian pula dalam ya kerajinan-kerajinan tangan ya, dalam produksi-produksi. Kita bikin kerajinan tangan ya. Ataukah misalnya produksi, misalnya kita produksi kue ya, ataukah produksi apanya alat-alat ya masak, alat-alat yang dibutuhkan oleh manusia dalam kesehariannya ya, Ini juga tidak boleh kita lakukan namanya penipuan di dalamnya. Waqad su'ila al-Imam Ahmad an raf'i thawbi hatta la yabina. Faqala la yajuzu liman yabi'uhu ay yaqfiyahu. Sungguh telah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang hukum apanya raf'i thawb. Itu apanya memperbaiki pakaian sampai tidak jelas. Artinya sampai tidak jelas cacatnya. Misalnya ada pakaian yang di pasar misalnya harganya 2 juta. Misal ya. Kemudian pakaian ini ada robeknya. Mungkin karena dari perusahaan atau dari apalah ya, atau mungkin karena kita yang apa namanya ya tidak sengaja mengirisnya dengan silet atau pisau atau apalah ya, tiba-tiba dia robek. Kemudian kita modifikasi bagaimana caranya tidak kelihatan. Tidak kelihatan ini robeknya ini. Ya. Ini ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Faqala la yajuzu liman yabi'u ayyufiyahu. Maka beliau berkata tidak boleh bagi orang yang menjualnya untuk menyembunyikannya. Paham ya? Nah, sama kita jual beli motor juga. Kita jual beli motor misalnya sekarang kan ada bahan-bahan apanya aksesoris yang modifikasi ya, yang apanya yang bukan asli, KW istilahnya ya. Ini kadang ada sebagian orang dia beli motor yang baru. Dia pakai misalnya setengah tahun. Setengah tahun ada lecetnya, dia ganti dengan bahan yang apanya bukan aslinya. Kemudian dia jual kepada orang dalam keadaan mulus, kelihatan mulus. Dia tidak jelaskan bahwasanya bahan penggantinya ini adalah bahan palsu. Bahan KW-nya ya, nomor 2-nya. Dia tidak jelaskan. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Harus kita jelaskan bahwasanya ini pernah terjadi begini, kemudian saya ganti ya, pada hari ini saya mau jual harga begini, kalau Anda setuju silakan ambil. Ya. Tapi kalau kita tidak jelaskan, kemudian kita menetapkan dengan harga yang kita inginkan, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti ini. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yambaghi litajiri ayu khaffifa ayu haqqiqa alwasna wala yatafallasu fi hadha hatta yurajjiha idza ata wa yanqusu idza akhadha. Sepantasnya bagi seorang pedagang agar dia memperjelas timbangan dan tidak mungkin dia akan selamat dalam perkara seperti ini sampai dia memberatkan apabila dia memberi. Jadi kalau dia menjual kepada orang misalnya, dia beratkan sedikit. Ini kalau kita mau selamat. Ya. Karena apalagi timbangan ini kan timbangan itu hanya merupakan perkiraan saja. Ya. Timbangan itu kan ya perkiraan saja. Oleh karena itu kata penulis, kalau seorang ingin selamat, maka hendaknya dia memberatkan sedikit timbangannya apabila dia memberikan, apabila dia menjual kepada orang lain. Jualan saat misalnya orang beli 1 kilo, jangan pas sekali 1 kilo, apalagi kurang, tapi lebihkan sedikit. Ini kalau kita mau selamat. Ya. Kemudian yang kedua, wayankusu ida akhada. Wayankusu ida akhada. Dan dia mengurangi, yakni timbangan apabila dia mengambil dari orang lain. Apabila dia membeli. Dia beli 1 kilo misalnya, dia kurangi sedikit. Ya. Dia kurangi sedikit. Kenapa jemaah sekalian? Supaya dia aman, jangan sampai dia yang mengambil haknya orang lain. kapan kita mengambil haknya orang lain, maka di saat itu barang dagangan kita akan tercabut berkahnya sesuai dengan kadar sesuatu yang kita ambil dari barangnya orang lain. Ya. Ini hati-hati ya. Oleh karena itu apabila kita berjual beli ya, hati-hati kita jual sesuatu, ya lebihkanlah sedikit. Kita jual terigu ya. Mungkin 1 kilo kita lebihkan sedikit. Ya. Lebih-lebihkan sedikit garis timbangannya ke atas. Ya. Supaya orang tidak kita rugikan. Kalau kita yang beli misalnya dari orang lain ya langsat misalnya, karena kita akan jual di tempat yang lain, maka kita kurangilah sedikit untuk menjaga jangan sampai kita yang mengambil haknya orang lain. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian di sini penulis berikan apa namanya contoh bagi kita. Wa mata khallatul 'allafu at-ta'ama turaban tsumma kalahu fa huwa mutaffifun. Kapan saja orang yang memperdagangkan rumput, ya, alaf itu pedagang rumput. Jadi kapan saja si pedagang rumput mencampurkan makanan dengan tanah, tsumma kalahu kemudian dia takar, fa huwa mutaffifun, maka orang ini telah melakukan kecurangan. Nah, ini mungkin di zamannya penulis banyak kuda di zaman itu, banyak unta ya. Para pedagang-pedagang apa yang rumput ya, banyak di zamannya beliau, maka beliau berikan contoh kasus misalnya seorang pedagang rumput. Katanya kalau berjual beli rumput itu diperiksa jangan sampai ada tanah ataukah apanya batu-batu yang terselip di dalam rumputnya, kita angkat bersama tanpa kita periksa, tanpa kita apanya pisahkan dari rumput, maka orang yang melakukan seperti ini telah melakukan kecurangan. Ini sama halnya dengan orang yang berjual beli misalnya kacang. Berjual beli kacang ya. Itu kalau kita berjual beli kacang supaya selamat, jangan dari apanya dicabut dari tanah kemudian langsung ditimbang. Tapi bagusnya kita bersihkan dulu tanahnya ya. Akan mungkin apa namanya ya, dahan-dahannya ya atau akar-akarnya kita bersihkan semua kemudian kita timbang ya. Lebih selamat lagi kalau kita timbang setelah dibersihkan kulitnya, dikeluarkan dari kulitnya ya, karena hal yang seperti ini bisa terlihat kalau dia apanya masih ada kulitnya kan, kadang ada yang kosong ya, ada kacang yang kosong tidak ada isinya ya. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya kita perhatikan ketika kita melakukan perdagangan. Maka seorang yang berdagang berjual beli rumput misalnya, ketika dia menjual rumput seperti yang dicontohkan oleh penulis di sini, katanya kapan saja si penjual rumput mencampur makanannya, makanan yang berupa rumput dengan tanah, kemudian dia takar, dia timbang, maka dia termasuk orang yang melakukan kecurangan. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wa kadzalika al-qassabu idza khallata 'azman lan tajril 'adatu bimithlihi. Demikian pula orang yang melakukan penyembelihan ya, tukang jagal. Apabila dia mencampurkan apanya tulang yang bersama dengan daging yang tidak berlaku kebiasaan seperti itu. Tidak berlaku kebiasaan pada perbuatan seperti itu. Ini tidak boleh. Misalnya kita di mana nih ya, di kasih ya. Ada tukang jagal di situ banyak, jual beli daging misalnya. Kemudian ketika dia menjual daging, orang kan belinya daging. Iya. Nah, sebagian tukang jagal penjual daging itu kadang dia menjual dagingnya disertai dengan apanya tulang-tulang. Padahal orang beli apanya, beli daging. Atau misalnya dia jual beli misalnya daging, orang maunya daging murni, tapi dia juga jual jamek-jameknya. Iya. Gitu ya. Biasa yang menempel di daging itu ya. Ya, putih-putih warnanya, lemak ya. Orang di sini bilang jamek-jamek ya. Nah, dia jual bersama dengan itu. Ya, pada akhirnya orang kan tidak akan makan jamek-jameknya. Orang akan buang. Nah, ini hendaknya diperhatikan hal-hal yang seperti ini ya. Tulang-tulang yang melengket pada daging itu dilepas, dipisahkan ya. Nah, lain halnya kalau kita misalnya memang jual tulang. Ya, jual tulang konrok ya, kalau di sini ada masakan konrok ala Makassar ya, ala Sulawesi di sini. Orang jual beli apanya tulang, kemudian ada dagingnya, itu tidak masalah. Yang masalah tadi, kalau orang berjual beli daging, kemudian dicampur dengan tulang. Sementara orang pahamnya, inginnya, dia membeli daging. Dia tidak mau beli tulang. Ya. Atau beli apanya misalnya daging ada jamek-jameknya. Nah, ini kan orang dirugikan ya. Apalagi misalnya ada usaha buka warung. Ya. Berapa banyak kita rugikan orang kalau dia belanja sama kita. Belum lagi kalau dia menjadi langganan kita misalnya. Nah, ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak melakukan kezaliman kepada siapapun ya, sedikit pun ya kezaliman tidak boleh kita lakukan pada orang lain. Kemudian yang terakhir di sini kata penulis waqad nuhiya 'anil najasi, dan sungguh telah dilarang dari an-najas. An-najas itu melariskan barang dengan cara menawar. Misalnya ada orang berjual di pasar. Kemudian ada pembeli yang datang. Ya. Ada pembeli yang datang. Sementara si pembeli ini menawar, datanglah pihak ketiga. Ya. Datanglah pihak ketiga. Entah dia disuruh oleh penjual ataukah dia datang sendiri. Ya. Jadi dia apa namanya, ketika orang sedang menawar, ya, tiba-tiba pihak ketika ini datang memberikan apanya pujian kepada barang itu, ya, bagus memang ini barang. Saya saja kemarin beli barang begini, ya. Berapa sih dikasih, Bu, ya? Berapa harganya dikasih ke barang ini? Oh, 1 juta. Wih, murah ini, Bu, ini. Saya saja kemarin di sana saya tawar 1,5 juta, tidak mau dikasih. Mungkin dia benar, tapi keliru caranya ya. Mungkin dia benar, atau mungkin juga dia bohong misalnya. Dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita apanya masuk dalam perkara yang seperti ini. Ya. Karena ini akan merugikan si pembeli. Ya. Akan mengacaukan ya. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Faris rahimahullah taala dalam kitabnya Maqayisul Lughah. Kata beliau ketika menjelaskan kata najas, katanya antusayida fil mabiyah bitsamanin katsir. Engkau memberikan tambahan ya, pada barang dagangan dengan harga yang banyak. Liyandura ilaikan nadir, supaya orang lain melihat kepada dirimu. Faya kaufihi, akhirnya orang lain tertarik pada barang itu. Wa huwa alladhi ja'a fil hadis la tatanajasu. Itulah yang datang dalam hadisnya Nabi SAW. La tatanajasu, janganlah kalian bertanajas. Artinya saling memancing apa namanya untuk membeli. Ya apalagi kalau dia suruhan. Paham ya, si pembeli, si penjual misalnya punya tim. Ya. Ketika Ada orang membeli misalnya dari kejauhan, dia sudah awasi, oh ini ada pembeli di sana. Ya, sementara sibuk-sibuk menawar, akhirnya dia datang. Ya, pura-pura dia juga tanya, Pak, berapa nih harga barang tak ini? Sama dengan harga barang yang ditawar si ibu ini tadi ya. Ya. Akhirnya dia jelaskan harganya, ya. Kemudian pura-pura dia tanya, Bu, oh kita beli barang ini juga? Oh iya, saya beli barang ini juga. Ya. Berapa kita dikasih Bapak tadi? Oh, saya dikasih 1 juta. Ya. Murah itu. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini merupakan jalan untuk melakukan apanya penipuan dan juga ya, kerugian bagi orang lain. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kata penulis, ya, wa qad nuhiya 'anil najasi, sungguh telah dilarang dari berjual beli najas. An-najas ya, sudah kita jelaskan, wa huwa ayasida fi sil'ati man la yuridu syira'aha, yaitu memberikan tambahan ya pada barang dagangan ya. Yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli. Liyagurrul mustariya, agar dia bisa menipu si pembeli. Wa nuhiya 'anit tasriyati, dan juga dilarang dari at-tasriyah. Ya. At-tasriyah ini inda bai'in naqah. Wa huwa adamu hal biha ayyaman hatta yaktsura labanuha, yaitu tidak memeras susunya unta supaya kelihatan banyak air susunya yang tertampung, sehingga penjual apanya pembeli nantinya menganggap bahasanya unta ini masya Allah ya subur ya, punya banyak air susu, atau kelihatan misalnya besar gemuk ya. Nah, ini tidak boleh karena ini dalamnya ada gish, ada penipuan ya. Dan penipuan itu dilarang karena mendolimi salah satu dari kedua pihak. Baik. Baik. Nah, ini yang apanya bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini, dan kita tanya adani dulu, setelah itu kita bacakan ya beberapa pertanyaan yang ada ya. Kemarin juga ada yang tidak sempat kita jawab. Baik, diadani dulu baru kita jawab pertanyaan yang bisa kita jawab. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema, ana masih sering terlambat salat subuh. Tolong berikan nasihat. Dan bagaimana cara menahan nafsu kalau belum mampu menikah? Ya. Ya, pertama, ya, kami nasihatkan ya supaya menjaga waktu-waktu sholatnya, karena satu di antara amalan yang utama adalah seseorang menjaga sholatnya pada waktu-waktunya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'ala sholati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholat itu dan sholat wusta, yakni sholat asar. Ya. Dan berdirilah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin, senantiasa taat. Ya. Seorang muslim, ya, hendaknya dia memperhatikan, ya, semua sholatnya, bukan hanya sholat subuhnya saja, termasuk diantaranya sholat asarnya. Karena ini bagian dari pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini merupakan hak yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang setelah syahadatain itu adalah sholat. Di dalam rukun apa Islam, setelah syahadatain Allah urutkan setelah itu sholat. Ini menunjukkan kepada kita begitu besarnya kedudukan sholat itu di dalam agama kita. Ya. Baik. Ini yang perlu kita perhatikannya supaya kita tidak bergampangan, ya. Karena ketika seseorang bergampangan dengan sholatnya, dia tidak perhatikan sholatnya, maka hak-hak yang lain pasti dia akan remehkan. Ya. Kalau sholat saja yang merupakan hak yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala dia remehkan, maka pasti hak yang lain akan lebih dia remehkan lagi. Mungkin hak orang tuanya, hak istrinya, hak anaknya, ya, hak kaparnya, teman-temannya, pimpinannya. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim yang perhatikan sholatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Ya, bercepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dan juga surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Kita diperintah untuk bersegera, ya, perhatikan ibadah-ibadah kita, jangan pernah kita menunda-nunda sholat kita, ya, termasuk kewajiban-kewajiban kita yang lain, laksanakan ibadah haji ke baitullah. Itu hendaknya kita berusaha keras, ya, semaksimal mungkin, ya, secepat mungkin kita bisa berangkat menunaikan kewajiban tersebut. Ya. Kemudian bagaimana caranya menahan hawa nafsu kalau belum mampu menikah? Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, disepakati asasnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a." Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, kemampuan, ya, lahir batin, mampu menafkahi anak istrinya, mampu memberikan tempat tinggal baginya, ya, mampu menghidupi anak istrinya, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farj. Karena sesungguhnya hal itu lebih apanya menjaga kemaluan dan lebih menundukkan pandangan. Ya, faman lam yastati fa alaihi bisaumi. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia, ya, melazimi puasa, rajin-rajin berpuasa. Fa innahu lahu ija, karena sesungguhnya puasa itu adalah pelindung baginya. Ya. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya wija, ya, itu sama kedudukannya di pada hewan, ada istilahnya dikebiri. Ya. Kalau ini beda ya, cuma ada bedanya sedikit, dia tidak dikebiri. Ya. Alat vitalnya tapi tetap ada ya, cuma dikebiri apanya nafsunya. Ya, dikurangi. Bukan juga dihapus, dihilangkan secara total, tidak. Nah, ini kehebatannya puasa ya. Dia mampu menghilangkan nafsu seseorang ya, menurunkannya ketika bergejolak. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu itu menganjurkan kepada ya kaum muslimin untuk ya memperbanyak melakukan ibadah puasa di hari-harinya mereka ya, memberikan contoh yang terbaik bagi kita di mana mereka rajin berpuasa ya, di malam harinya mereka menyibukkan diri dengan apanya, dengan salatul lail. Nah, ini apanya sepantasnya kita lakukan ya, supaya hawa nafsu kita bisa terkendali. Ya. Ya. Kemudian juga terapi yang lain tentunya kita menghindari sebab-sebab yang bisa membangkitkan syahwat kita. Misalnya jangan kita selalu lihat-lihat ahwat. Walaupun dia pakai jilbab, pakai cadar. Ya. Apakah kita lihat di jalanan atau buka-buka di Facebook, jangan buka-buka akun ahwatnya. Ya. Karena ini juga bisa memancing apanya syahwat. Ya. Karena syahwat itu seperti api. Kalau ada pemicunya, maka dia akan menyala. Karena itu jangan seseorang itu mencari pemicunya ya, bisa membakar syahwatnya. Ya, hal-hal yang bisa mendorong kita kepada syahwat itu dihindari. Ya. Demikian pula kita menulis hal-hal yang apanya kurang layak ya, hal-hal yang jorok atau berbicara yang jorok atau berkawan dengan orang-orang yang suka berbicara tentang perempuan ya. Oleh karena itu para ulama salaf itu mengingatkan kita supaya kita jangan menyibukkan majelis kita dengan pembicaraan tentang perempuan, tentang ahwatnya. Ya. Karena itu ada seorang salaf yang bernama ya, Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, kata beliau, "Jannibu majalisana ya, an dzikrin nisa'i wa ta'am." Jauhkanlah, kata beliau, majelis-majelis kami dari menyebutkan wanita-wanita dan makan. Ya, fa inni akrahu rajulan wasafan li syahwatihi wa batni. Karena saya katanya paling tidak suka kalau ada orang yang suka menggambarkan, menceritakan tentang syahwatnya dan juga perutnya, urusan perutnya. Ya, ini kita hindari ya supaya kita apanya selamat. Baik. Bagaimana solusinya Ustaz, bolehkah menjual gitar? Gitar ya. Yang dulunya kita pemain gitar, tapi sudah bertobat, apakah gitarnya dibakar saja atau dijual lalu uangnya disedekahkan? Dibakar saja. Ya. Karena gitar ini bukan alat yang memiliki manfaat yang lain. Ya. Dia hanya memiliki satu apanya, tidak ada kecuali madaratnya saja, tidak ada manfaatnya. Ya. Oleh karena itu andanya seorang yang memiliki gitar, kalau memang dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, andanya dia singkirkan, dia hancurkan, dia bakar. Ya. Atau dia buang di Pantai Losari sana ya. Dia sambil anu ya, angkat gitar, hari ini saya bertobat. Gitar ini telah membuat saya bermaksiat, maka hari ini saya buang di laut. Supaya orang juga dengar ya. Baik. Karena musik itu haram. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala tentang bukunya Sayyid Qutb. Iya. Katanya saya ini punya buku-bukunya Sayyid Qutb. Apakah saya hadiahkan kepada orang lain atau saya jual atau bagaimana Syekh? Kata Syekh, bagusnya Anda bakar saja. Supaya pemikirannya Sayyid Qutb tidak menulari orang lain yang akan membeli atau memanfaatkan buku ini. Ya. Baik. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Ustaz. Amin ya. Pertanyaannya, saya seorang desain brosur. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Kalau kita desain brosur, brosur yang kita desain adalah perkara yang sifatnya mubah, ya boleh saja. Tapi kalau kita mendesain sesuatu yang haram, ya, misalnya ada penjual homer, toko homer misalnya, minta didesainkan ya untuk ya misalnya interior dalam apanya, kafenya atau apanya, ya, enggak boleh ya. Atau kita desainkan untuk di website-nya misalnya, ini enggak boleh ya. Karena termasuk ta'awun ya. Alal ismi wal udwan. Di atas dosa dan permusuhan. Baik. Bagaimana jika istri juga tidak apa ya? Oh, dari sini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika mertua melarang anaknya untuk ikut tinggal bersama suaminya di rumah kos? Oh, sudah ini ya. Pertanyaan berulang ini. Apakah termasuk haram harta riba? Iya. Harta riba haram. Iya. Harta riba adalah haram ya. Enggak boleh kita apanya makan ya. Bahkan apanya Allah Subhanahu wa taala mengancam ya peperangan bagi orang yang makan riba. Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Iya, maka permaklumkanlah perang bagi mereka ini, orang yang suka riba ini, dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Ini salah satu dosa yang sangat besar ya. Seorang itu bermuamalah dengan riba, makan riba. Ya, apalagi mengajak orang untuk apanya bermuamalah dengan riba. Maka orang ini sudah mempermaklumkan dirinya untuk berperang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Apa hukumnya membuatkan kue untuk orang Nasrani untuk perayaan Natalnya? Ya, secara ana profesinya sebagai pembuat kue. Ya, kalau Anda berjual beli kue misalnya, kemudian yang datang kepada Anda setiap golongan manusia, Anda tidak perlu menanya orangnya apa ini kue ini mau diapakan ya? Mau dipakai Natalan atau mau dipakai apa, jangan ya. Ya, diam saja. Orang datang beli misalnya, ya, jual saja. Enggak usah kita tanya ini mau dipakai Natal atau tidak. Ya, kalau kita mau lebih hati-hati lagi, ya jangan jualan kue sehari sebelum Natal. Supaya Anda tidak terkena ya, tidak masuk dalam perkara yang seperti ini. Karena biasanya kan orang pesan sehari sebelumnya misalnya, ya, kalau Anda mau hati-hati ya seperti itu. Ya. Jadi apanya kalau kita berjual beli, sama kalau kita berjual beli pisau misalnya. Orang yang beli pisau misalnya kan macam-macam ya. Ada orang yang beli pisau untuk dia pakai membunuh, ada yang beli pisau untuk pakai di dapur, ada yang dia pakai untuk di kebunnya. Jangan ditanya, ini mau diapakan. Kecuali kalau dia datang ya, dan dia bilang bahwasanya saya mau beli pisau dan saya mau bunuh fulan. Ini tidak boleh Anda jual. Ya. Ini tidak boleh ya. Oh, ini sudah campur dengan yang sudah. Baik, sudah lewat sini. Tapi saya kira demikian ya, apa yang perlu kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ya, dan insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada majelis yang berikutnya pada pasal yang baru tentang alisan bil muamalah. Berbuat baik dalam muamalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.